Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah hafizakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada pelajaran tajwid pada sesi yang terakhir dari daurah kali ini. Setelah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya kita telah menyelesaikan satu perkara yang sangat penting di dalam ilmu tajwid, yaitu makharijul huruf dan sifat Tuhan. Berikut jadwal dari masing-masing huruf dengan setiap sifat yang ada padanya. Nah, sehingga dengan mengkaji ataupun mempelajari sifat-sifat yang terkumpul pada setiap huruf akan membantu kita untuk meneliti pengucapan huruf kita terhadap huruf-huruf Arabiyah sebagai huruf yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, memberikan setiap sifat-sifat yang terdapat pada huruf tersebut. Sebutkan di sini sifatul hurufi muwazza'atan 'ala hurufil hijaa'. Sifat-sifat dari huruf-huruf yang muwazza'ah, yang terbagi terdapat pada huruf-huruf hijaz. Untuk perhatikan di sini pada kabel kolom bagian atas terdapat as-sifatu dzawatu dhidd, sifat-sifat memiliki lawanan. Apakah itu jahr, atau hams, syiddah, rakhawa, bainiyah, al-idbaq, al-infitah, al-isti'la, al-istifal. Kemudian pada kolom yang setelahnya as-sifatul ladzi la dhidda laha, sifat-sifat yang tidak memiliki lawanan seperti qalqala, inhiraf, takrir, tafashi, lin, ghunna, dan yang semisalnya. Baik. Kemudian bawahnya ada kalam harf, huruf, kemudian dan nomor 1, 2, 3, 4 dari sifat-sifat yang rawatib dhidd. Kemudian as-sifatul lati la dhidda laha, sehingga kesimpulannya setiap huruf itu ikhwati fillah rahimakumullah paling banyak terkandung di dalamnya 6 sifat. Sifat, dengan bahasa yang lebih tepat, sifat yang terdapat pada Arabiyah itu paling banyak tergantung padanya enam sifat. Nah, baik, mari kita lihat satu persatu dari sifat-sifat yang tergantung padanya. Yang pertama, Hamzah. Huruf Hamzah, dan sebelumnya sifat-sifat yang terdapat pada setiap huruf, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa sifat-sifat tersebut akan melazimi huruf itu, baik ia dalam keadaan sukun maupun ia dalam keadaan berharokat, dengan tiga jenis harokatnya. Hanya saja sifat tersebut akan lebih jelas ketika huruf itu dalam keadaan sukun. Fahami? Baik. Yang pertama, Hamzah. Sifat yang pertama pada Hamzah adalah majrurah. Apa maknanya majrurah? Tidak mengalir padanya nafas. Yang kedua, syadidah. Tidak mengalir padanya suara. Kemudian mustafilah. Suara tidak naik ke atas. Kemudian munfatihah. Suara tidak tertahan antara lisan dan langit-langit atas, sehingga suaranya, perhatikan, a, a keluar dari pangkal tenggorokan kita. A, i, u, a. Nah, dari suara ini, a, i, u, a, apakah kita mendapati adanya nafas yang mengalir? Tidak ada. Adakah suara yang mengalir? Tidak ada. Juga tidak ada suara yang naik ke atas, demikian pula tidak ada suara yang tertahan. Demikian suara huruf Hamzah tersebut. A, i, u, a. Nah, baik, sama-sama kita ucapkan, kita latihan sama-sama. Nah, a, dibuka mulutnya, buka rahangnya. Kaidah mengucapkan huruf harakat fathah. A, i, turunkan sedikit rahang bawahnya. Kaidah untuk mengucapkan harakat kasrah. U, majukan sedikit bibir kita. Kaidah untuk mengucapkan harakat dhammah. A, a. Nah, ini untuk Hamzah. Berikutnya alba. Dia juga huruf yang majmurah, tidak mengalir padanya nafas. Dia juga huruf yang syadidah, tidak mengalir padanya suara. Dia juga huruf yang mustafilah, tidak naik suara ke langit-langit. Dan dia pula huruf munfatihah, yang tidak terpaham suara padanya. Dan dia memiliki sifat al-qalqalah, muqalqalah. Dan dia keluar di antara dua bibir. Sehingga suara ba, ba, bi, bu, ab, ab. Baik, sama-sama kita baca. Ba, bi, bu, ab, ab. Nah, dipantulkan untuk menambah pangkalan yang ada pada huruf ba tersebut. Berikutnya, ta. Ta memiliki sifat mahmus, mahmusah. berarti harus mengalir padanya nafas. Namun dia syadidah, tidak mengalir padanya suara, dan dia mustafilah, tidak naik suara ke langit-langit, dan dia pula Al-Fatihah tidak tertahan suara antara langit-langit dan lisan, sehingga jumlah dari sifat untuk huruf ta ada 4. Ya. Nah, ta, ti, tu, at, at. Untuk mengucap huruf ta ada 2, ta yang sukun ada 2 tahapan. Pertama dia syadid, tertahan, tertutup makhrajnya ad ad, baru dilepas, dihembuskan padanya nafas yang mengalir ad, ya. Nah, ta, si, tu, ad. Dan perhatikan, termasuk kesalahan dalam mengucapkan huruf ta terlalu mengeluarkan nafasnya terlalu kuat. Ta, ti, tu, at. Ini terlalu kuat nafasnya, ini keliru. Tapi dia mengalir namun tidak terlalu mubalagh seperti itu. Ta, ti, tu, at, at. Nah, ya. Dan juga termasuk kesalahan dalam mengucapkan huruf ta. Nah, tidak memberikan hams, tidak memberikan udara yang mengalir pada huruf ta tersebut. Ya, ta ti tu at, ta ti tu at. Ini termasuk kesalahan. Demikian pula termasuk kesalahan di dalam mengucapkan huruf ta mengganti hams dengan suara sin, ats, ats, ats, bukan at tapi ats. Nah, ini diganti, yang seharusnya keluar nafas tapi diganti dengan suara sin. Apa sebabnya? Sebabnya ketika lisan telah mengetuk makhrajnya, nah ketika dia turunkan, dia tempatkan ujung lidah ini ke makhraj huruf sin. Ya, dia turunkan sampai menempel pada lembaran bawah gigi bawah tempat huruf sin. Ats. Maka keluar suara sin. Ats. Dipahami? Nah, sehingga ini kesalahan. Baik, berikutnya fa. Fa dia mahmusa, mengalir padanya apa? Nafas. Aku coba sekalian dihafalkan istilah-istilahnya. Nanti akan memudahkan antum ketika praktek sendiri membaca. Baik. Fa dia mahmusa, mengalir padanya nafas, dan pula dia syadidah, tidak mengalir padanya suara, mustafilah, suaranya turun, munfatihah, tidak ada yang tertahan dari suara, maka seluruh sifat yang terdapat pada fa itu ada 4. Fa keluar dari paraf dengan paraf, ujung gigi atas dan ujung lidah. Ya, paraf dengan paraf, ujung dengan ujung. Sa, si, su, ad. Mengalir padanya apa? Nafas suara. Nafas. Sehingga kalau antum dekatkan tangan antum, itu akan terasa sekali udara yang terdorong. Ad, ad. Nah, begitu. Ya. Alif padanya apa? Nafas. Al. Nah. Berikutnya jim. Jim dia majmuah. Tidak mengalir padanya nafas. Dia pula syadidah. Tidak mengalir padanya suara. Dia mustafilah, suaranya turun ke bawah. Dia munfatihah, tidak tertahan padanya suara. Demikian pula dia mukhalqalah. Nah, keluar dari wasatul lisan, bagian tengah lisan. Sehingga sifat yang terkumpul darinya ada 5. Ya. Baik. Ja, ji, ju, aja, aja. Ya. Baik, sama-sama. Ja, ji, ju, aja, aja. Huruf jim. Berikut al-ha, keluar dari wasat al-halq. Dia adalah huruf yang mahmusah, sehingga keluar darinya apa? Nafas. Dan dia ikhwah, mengalir pula padanya suara. Berarti nafas dan suara harus keluar, mengalir pada ha. Dia pula mustafila, turun suaranya sehingga tidak tebal. Dan dia pula munfatihah, tidak tertahan suaranya. Sehingga sifat yang terkumpul padanya ada 4 sifat. Ya. Ha, hi, hu, ah. Tiga. Ah. Nafas mengalir meskipun sedikit. Ah. Ah. Nafas dan suara mengalir. Baik. Ya, sama-sama kita baca. Ha, hi, hu, ah. Ah. Nafas dan suara mengalir. Baik, berikut kha. Kha, keluar dari ujung tenggorokan. Dia mahmusah, mengalir padanya nafas. Dan dia juga ikhwah, mengalir padanya suara. Namun dia mustahdiyah, suara naik ke atas. Berarti menyebabkan suara itu tebal. Namun dia munfatihah, tidak tertahan suaranya. Sehingga sifat yang terkumpul darinya ada 4. Ya. Kho, hi, hu, eh. Paham berarti kan? Eh. Nafas dan suara mengalir. Elf, elf, roja, yuf, riju. Nah, begitu para pembacanya. Dimanapun antum dapat ya kho yang sukun, alirkan nafasnya, alirkan suaranya. Yelf, roja, enggak, tidak sempurna. Kalau sedar baca yak ruju gitu aja. Yak ruju, ak roja, enggak. Bagi kita-kita yang sudah belajar, terang-terang salah. Mana sifat bahwanya? Tapi mengalir suara khonya. Ya, berarti kan? Ya, ruju, el, roja, el, el. Dia kuat. Kembali. Baik. Dan juga suara khonya keluar dari ujung tenggorokan tidak seperti suara orang mendengkur. Sebagian orang membaca huruf kha seperti orang mendengkur. Akhraja, yukhriju, kha, khi, hu, akh. Ya. Dan demikian saudara-saudara ini. Sedekah sebagaimana yang kita dapatkan dari masyarakat kita, ya, keluar dari untuk mengorokkan sehingga suaranya ho. Perhatikan ho, hi, hu, els. Nah, di ujung dia els. Yukhriju. Nah, fahami? Baik, sama-sama kita baca ho. Suara tebal ya. Kenapa suara naik ke atas? Jangan ha. Nah, ya, ho. Tebal suaranya. Adalah sifat musta'diyah. Ho. Hi. Mengalir. Elf. Elf. Nafas suara mengalir. Berikut dal. Dia majmu'ah. Bermaknanya tidak mengalir nafas. Dan dia syadidah. Bermaknanya tidak mengalir pada suara. Coba aku menjawab. Ya, dia sambil menghafal. Mustaqbilah suaranya itu Mulfatihah suara tidak tepat. Mukhafalah dia dikhafalahkan. Da. Da. Ujung lidah ditempelkan pada tepat gusi, ya, di atas tumbuhnya gigi atas kita. Da, da, beda ya, perhatikan ini. Beda suara da, da, da, da, da dengan da, da, da, da. Bisa nggak dirasakan? Kita nggak akan buka lagi masalah makhrajul huruf, panjang nantinya pulang-pulang. Ya, sehingga yang diinginkan dari dal tersebut, perhatikan, ya. Ini taruhlah ini gigi, ya ini gusi ya, ini giginya di sini. Nah, akan gambarkan aja ada gigi di sini. Ini lisan, ujung lisan ini menempel pada usulnya, bukan di belakangnya. Kalau di belakangnya suaranya itu seperti da da da da da da da ade ade da da da da. Coba bedakan. Sekarang tempelkan di sini, tempat yang benar. Da da da da da ada ada da da da da da, beda kan? Da da da da da da da da, tempatnya di sini dia, bukan di belakangnya. Difaham ya? Ini harus tanbihan dulu. Baik ya. Nah, dan kita baca sama-sama. Da di du ada ada ada dari yang satu ada yang tum. Nah, buat satu yang baru ya. Berikutnya zal. Zal dia majmu', apa itu? Tidak mengalir nafas. Jangan salah. Dia rikhwa, apa itu? Mengalir suara. Coba semuanya yang jawab juga. Ini fardhu ain, tidak bisa diwakilkan. Nah, ya, rikhwa. Maknanya dia apa? Nah, begitu. Mustafira, turun. Nah, Mulfatihah. Nah, la ujung ke ujung juga. Ya, taraf dengan taraf. Ujung gigi ini, lihat dengan ujung lidah kita la. Ya, la. bagian dari dal. Suaranya mengalir. Ada nafasnya mengalir? Tidak. Dia majrur. Za, zi, zu, az. Az. Mengalir. Azhaba. Perhatikan. Azhaba. Jangan azhaba gitu aja. Kurang bacaan antum, kurang sempurna. Azhaba yuzhibu izhaban. Nah. Ya. Baik. Ya, baca sama-sama. Za. Tempelkan ya. Zi. Zu. Al. Al. Kenapa al gitu? Kenapa? Karena? Hah? Karena sifat ikhwa. Baik. Berikutnya roh. Nah, dia majrur. Mananya? Nah, dia bainiyah. Maknanya? Mengalir sedikit suaranya. Tidak seperti panjangnya suara dakwa. Dia mustafilah. Hah? Suara itu. Dia berfatihah. Tidak tertahan. Dia mutharifah. Melenceng suaranya keluar. Dia mukarrarah. Ada sifat istikrar, getar yang sedikit. Sehingga dibaca ra tebal, ri tipis, ru dia juga tebal, ru dia tebal itu, ru. Nah, ya. Coba sebutkan satu ayat yang ada ru-nya. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ وَمَا قَدَرُ قَدَرُ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِ. Surat apa ini? Baru ujian ujian atau belum ujian? Cari, anda juga lupa. Tanya itu supaya diingatkan gitu nah. Baik. Tahan ya. Baik. Ra, ri, ru, al. Al. Ada getaran sedikit. Bergetar sedikit saja di ujung lidah itu. Al. Apa sebabnya dia bergetar? Ayo. Apa sebabnya dia bergetar? Kalau ada yang jawab, selesai. Hah? Tidak ya itu? Hah? Nah, santai. Karena bayit majra. Sempitnya jalan keluar, sehingga itu membuat dia bergetar. Orang mengucapkan ra, ada tiga keadaan. Ada yang menggantung lisannya, tidak menempelkan lisan pada tempatnya, sehingga dibaca Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang berikan celah. Ini benar. Allah. Ada yang tidak memberikan celah, menutup rapat semuanya. Ada celahnya. Nah, ini yang menyebabkan munculnya apa? Tikrar yang dilarang karena memunculkan berapa orang berbilang. Allah, Ar-Rahman, ya. Baik. Nah, sama-sama kita baca. Ra, tebal. Ra. Ri. Ri. Ru. Ru. Kenapa au begitu? Karena ada sifat bainiyah. Ya enggak ada au atau ada apa? Bainiyah. Au berhenti sedikit. Jangan mengalir dan berhenti. Au. Nah, salah pabian dia berhenti. Berikut Zai. Nah, kalau lisan sebagian orang kita, Zaid diganti ya. Nah, Yaki, namanya Zakir Yaki. Ya. Bahkan sebagian mereka mengganti huruf jim dengan ya. Kamu belajar apa? Belajar tajwid. Tajwid, tajwid. Ya. Taib Zaid, dia majhura. Apa maknanya? Tidak mengalir pada apa. Dia rikhwah, maknanya? Dia mustafirah. Dia munfatihah. Fiha safir. Bermakna safir, suaranya kuat. Nah. Ya, itu sifat dari Zai. Sehingga za, zi, zu, az. Mengalir. Dilwa. Az. Baik, sama-sama kita baca. Za, za, zi, zi, zu, zu, az. Az. Tempatnya di mana? Ujung lidah ditempelkan pada pangkal bawah lembaran gigi bawah yang bagian dalam. Ini gigi bagian, ini gigi atas di bawah. Ya. Ini gigi bagian bawah, ini ujungnya ini taruh di bawah sini. Ya. Kemudian ucapkan Zai. Za, zi, zu, az. Faham? Baik. Berikutnya sin. Dia mahmusah. Apa maknanya? Mengalir pada nafas. Dia rikhwah. Suara mengalir. Dia mustabilah. Dia munfatihah. Fiha safir. Ada tiga sifat safir. Ya. Sa, tempatnya sama dengan zai. Ya. Ujung lidah tempelkan mana? Di pangkal lembaran pangkal pangkal lembaran gigi bawah bagian dalam. Ya. Sama dengan zai tempatnya. Fa, si, su, as. Nah, sehingga kalau dapat mendapati sin sukun dimanapun dia berada, maka berikan haknya mengalir suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Ya. Yas'alunak. Nah. Faham ya? Dialirkan suaranya. Dan bismillah gitu aja. Salah bacaan. Baik. Nah. Baik, kita baca sama-sama. Sa, sa, si, si, su, su, as, as, as, as. Kenapa begitu tajamnya suara sin dibandingkan suara lam, lalilu al, atau suara mim, mamimu am? Kenapa kok as? Orang di ujung kan dengar. Apa sebabnya? Karena dia memiliki sifat as-safir. Sebagian dalam kitab Tajwid, safir itu ketika para ulama menyebutkan safir dikatakan seperti safirnya burung. Nah, itu bukan maknanya, jangan terpahami apa maksudnya ini. Berarti suara sin itu sama dengan suara burung. Gimana suara burung? Enggak, suara. Maksudnya itu bukan itu, bukan jenis suara yang sama, tapi maknanya. Coba perhatikan suara burung bagaimana kuatnya ini ketika dia berkicau. Kuatnya itu disamakan, bukan suara yang memakai suara burung kan satu. Bagaimana burung gagak? Nah, ya, bukan itu. Tidak sampai ada yang memahami seperti itu. Ya, ketika membaca kitab-kitab tadi, maka itu perlu belajar. Perlu belajar dengan ustaz, dengan muallim yang memang sudah pernah belajar. Nah, yang terlatih dengan para syair sehingga mendapatkan ilmu yang jelas, yang benar. Nah, ya, yang baju ini enggak sembarang diambil. Nah, baik, syin, dia mahmuslah, maknanya mengalir nafas. Rikhwah, maknanya mustafilah, munfatihah, mutafasyiah, mutafasyiah, suara tersebar di mulut, itu maknanya tafasyi, suara yang tersebar di mulut. Ya, baik. Sya, boleh enggak ketika mengucapkannya bibir agak maju sedikit? Sya, shi, shu, ash, boleh enggak? Boleh. Tapi kotoran berlebihan. Sya, shi, ini dah, ini tidak boleh. Ya, sehingga sya mengalir nafas dan suara. Shi, shu, ash. Aish, nah, letakkan tangan kita depannya. Itu akan terasa aliran nafasnya. Aish, baik, ya. Sama-sama kita baca. Sha, shi, shu, aish, aish, tashkurun, tash, tashkurun. Berikutnya suad, dia mahmusah, maknanya dia rikhwah, dia musta'liyah, suara naik ke atas, dia mudhaqah, suara tertahan, fiha shadhir, padanya ada sifat shadhir, sehingga dibaca shadh, dia tebal suaranya karena suara naik ke atas turun lagi membawa gemah memenuhi ruangan mulut, itulah yang menyebabkan tebal suara, itu yang disebut dengan talqin. Fa, si, kenapa begitu suaranya? Sifat apa? Itba. Su juga sama, ketika dia fathah pun ada sifat itba, cuma sifatnya tidak begitu jelas. Ya, al al mengalir suara, suara suaranya, nafas mengalir enggak? Mengalir juga kan nafasnya. Al al, ya, baik, hati-hati menggunakan bibir, jangan al so si su al, dari suara pun akan berbeda, berubah, merubah suara yang sebenarnya. Baik, berikutnya ya. So, si, si, su, aus, aus. Hati-hati, jangan tebalnya itu di hamzahnya ya. Nah, sebagian itu baca oh, aus, aus, oh. Tahunya itu tebal, panjang kan suaranya? Oh, nah, tebal kan? Tapi tipis. A, dibuka mulutnya. A, aus. Nah, ketika stopnya itu baru tebal kan? Aus. Alirkan suaranya dan nafasnya. Aus. Aus. Nah. Berikutnya, bad. Dia majmurah. Pemananya? Dia rikhwah, dia musta'liyah, dia mutbaqah, dia mustaqilah. Apa makna mustaqilah? Lisan yang terdah kemana? Ke depan, hingga menyentuh kursi, kursi atas. Elm, elm, ya, itu otomatis itu. Kalau benar penempatannya Ketika berbekal itu mesti mendorong. Nah, begitu. Ada suara sedikit mengalir, itu sifat makawah yang ada pada Allah. Baik, sama-sama kita baca. Kenapa suara kok berat dan tebal? Karena ada berapa dua kekuatan padanya? Pada Allah ada berapa sifat kekuatan? Ada dua, yang pertama majrur. Al-Fi'la, yang kedua Al-Ba. Baik. Ya, hati-hati ya, jangan yang ditekan bagian depannya. Kalau ditekan bagian depan ini, yang ditekan itu bagian belakangnya saja. Ini lisan, bagian belakangnya. Bagian depannya kalau ditekan, akan keluar suara dal yang mufakhamah. Do, du, di, do, do. Sebagaimanapun antum usahakan, akan bisa keluar dengan do yang pasti. Do yang benar. Faham ya? Dan hati-hati ketika mengucapkan do tidak menggunakan pipi. Sebagian orang ketika membaca Allah pipinya menggembung, bo, bu, boi, kita nggak bisa, ya menggembung gitu lah, itu tidak boleh. Karena tidak ada kaitannya makro Allah dengan pipi, paham ya? Nah, lisan saja tidak ada kaitannya pipi. Baik, kita ulang, bo, boi, bu. Jadi dibagi tekan sana tekan sebelah sini. Nah itu boleh. Baik. Nah sedikit lagi ya. Berikutnya boleh. Dia baju boleh. Maknanya tertahan nafas. Syadida tertahan suara. Musta'liya suaranya naik. Mutbaqah suaranya tertahan. Muqalqalah dengan sifat qalqalah. Ya. Qi tu aku aku. Ya. Baik, sama-sama dibaca. Bo. Tebalkan suaranya. Bo. Boi. Kenapa kok begitu? Boi. Kenapa kok begitu? Karena ada sifat alif lam. Bu. Aku. Aku. Baik. Berikutnya Allah. Dia majmurah. Jangan semua satu-satu. Anak Ibn Adil. Dia majmurah. Dia al-ikhwah. Dia musta'liyah. Dia mutlaqah. Tertahan. Tertahan di mana? Penjara. Antara lisan dan langit-langit. Ya. Mana mubak? Baik. Zai. Kenapa kau begitu? Zai. Kenapa kau begitu? Tidak zi saja. Karena sifat yang izbah. Zai. Zu. Al. Kenapa al? Karena sifat yang dia kuat mengalir. Baik. Sama-sama dibaca. A tipis ya. Berikutnya ain. Nah ini masing-masingnya menyebut ini sifatnya keliling. Jadi enggak satu orang satu huruf semuanya ada giliran. Hendaknya dapat. Ain Dan bagi si, dia termasuk miring ya. Begini berarti bayinya nanti siapa? Arya, begitu seterusnya. Baik. Ha. Hendak apa? Majmu'ah. Tidak mengalir nafas. Ha, hendak berikutnya. Berikutnya. Berikutnya. Tidak tertahan suara. Ain. Baik. Ain yang fasih itu lebih a'naq suaranya. Lebih dalam suaranya. Ya, bukan ahnaq ya. Jangan salah dengar. A'naq. Lebih dalam. Ya. Baik. A. Ain. Ru. A. Nah, suara A-nya itu makna itu suara apa? Itu suara bainiyahnya. Dia mengalir sedikit. Setelah terhenti di pasar-pasar akan bisa. Ah. Ah, bisa. Paham? Dia harus latihan ini. Ru'ain, khusus suara ru'ain. Bagian kita masih suara ainnya seperti huruf hamzah. Iyyaka na'. Ini antum baca iyyaka na' atau iyyaka na'? Nah, ini hati-hati itu bacaan Quran ya. Nah, harus fasih. Baik, sama-sama dibaca. A tekan. A ai ru a. Aywa, bisa. Nah, lagi. A. Nah, begitu. Ya. Nah, itu ain yang fasih begini. Baik, berikutnya ghain. Ah, liran siapa ini? Majmu'ah. Ain lagi ya Ustaz Ahmad. Tertahan apanya? Nafas. Hah? Al-ba'da. Ah, Rafli. Dekwa. Mengalir keluar. Hah? Hendak mustahilia, ha? Mustahilia, duduknya di depan lah, bukan antum belakang antum, tuh harus kelihatan. Mustahilia, suaranya nah ya santai, ha baru antum. Hah, Munfatihah tidak mengalir. Apa yang enggak mengalir ini? Kerannya. Munfatihah. Hah? Nah. Mustaqbilah. Baik, Munfatihah tidak tertahan ya. Apa itu aya? Ini apa tadi? Ghain. Afwan salah. Salah satu ini ya. Naik ke atas. Baik, ghain. Baik, gha ghi ghu aw. Jangan seperti suara G ya. Gha ghi ghu ag. Oh itu. Nah, gha. Ya. Baik. Sama-sama. Gha. Tebal. Gha ghi ghu aw. Mengalir nafas suaranya. Au. Au. Au. Dan dia tebal. Baik, berikutnya alfa. Ha, hendak. Antum ya. Mengalir nafas, ahsan. Ha. Antum. Rikhwah. Ada suara asan. Ha, indah. Suara turun asan. Ha, indah. Dia tertahan. Asan. Fa. Ini harus jelas suara fa itu. Nafas dengan suaranya harus mengalir, ya. Fa tan, ya. Fi fu af af, harus terdengar jelas. Nah, ya. Baik, untuk sama dibaca fa fa. Jadi jangan sampai fa. Nah, itu ini kayak anak RA tuh. Nah, fa, fi, fu, af, af. Baik. Berikutnya qaf. Ha, siapa lagi? Hanif. Majmurah. Tidak mau ada nafas. Baik, berikutnya. Dia masalah. Al-ibadah. Naik. Apa yang naik? Naik tangga. Salah naik. Asal. Munfatihah. Dah tertahan. Mukalqalah. Mukalqalah. Baik. Qaf. Qaf. Tebal ya. Qaf. Qi. Qi. Qu. Aku. Aku. Ya. Baik. Sama dibaca o ti ti u aku aku kaf. Ha, siapa tadi? Kita siapa? Antumnya sudah tadi ya? Sudah. Umar Mahmusa mengalir nafas. Ha, tidak mengalir suara. Ha, ha. Baik. Ka, ka, ki, ku, ak, ak. Ya. Baik. Sama-sama. Ka, ki, ku, ak. Baik. Jangan seperti ruqa ya. Ak, al, kan gitu. Ak, ya, hati-hati. Berikutnya lam. Hah? Siapa tadi? Ah, anda. Majmua. Napa? Baik. Bainia. Sedikit mengalir. Mustafila. Suara itu. Munfatiha. Kembali ke dapa. Mata di lam ya. Nah, tidak tertahan. Munharifah. Melenceng suara. Kemana kalau lam? Keluar ke anak kiri. Baik. Lam. La. Li. Lu. Al. Ya, mudah. La. Ayo. La. Li, li, lu, lu, al, al, ha, alladhi, naam, al, ya, kan alladhi gitu aja, tapi dialirkan sedikit lam itu, alladhi, ya, paham ya? Poin berikutnya mim, ha, ada di ba'da, poin, ada di ba'da. Mengalirkan suara, sedikit suara. Ala di ba'da. Tuh, ala di ba'da. Ala di ba'da. Fiha gunnah. Berarti ada? Ada gunnahnya. Ya, hasan. Mim, ya. Ma. Mi. Mu, am, am. Baik, sama-sama. Ma, mi, mu, am, am. Berikutnya an-nun. Ha, hal di ba'da. Hal di ba'da. الذي بعده الذي بعده tertahan suara, tidak tertahan suara. Alladhi ba'da adalah taib na ni nu an sama-sama na ni nu an an. Berikutnya alha taib alladhi ba'da alladhi ba'da alladhi ba'da alladhi ba'da. Baik, ahsantu. Ha sama-sama ha hi hu an an. Nah, perhatikan terkhusus ketika ha ini berada di tengah huruf ya, di tengah kata. Biasanya kalau orang baca ha di tengah kata, hilang suara ha-nya. Ihdinas shirath, ihdinas shirath. Nampak kan dia memiliki suara apa? Sifat hamas dan bahwa ihdinas shirath. Paham ya? Berikutnya al-waw. Ha, alladhi ba'da. Alladhi ba'da. Siapa? Alladhi ba'da. Alladhi ba'da. Alladhi ba'da. Liniyah. Bagi sifat lin. Awana ya, sifat lin gitu. Awana. Awana lin apa? Dia keluar dengan bisuhula. Dia keluar dengan mudah, ya. Baik. Wa sama-sama wa wi wu au bau. Al-alif. Al-alif ba'da. Tidak mengenai nafas. Al-alif ba'da. Al-alif ba'da. Al-alif ba'da. Abdul Aziz Manfatiha. Ha? Tidak tertahan. Mandi handle dirubah. Penting ha itu ya. Ingat jadi. Baik. Ya, alif. Ya. Alif ini untuk huruf mad. Ya. Qala ma la kala. Ini maksudnya alif di sini ya. Bukan hamzah ini. Bukan hamzah. Yang terakhir alia hal di ba'da. Ya, mohon nafas. Alladhi ba'da. Alladhi ba'da. Alladhi ba'da. Alladhi ba'da. Mudah. Hasan. Nah, mudah. Simple saja ya. Memang mudah kan? Gua tahu buat apa repot repot. Ya, Ustaz Ahmad ya. Baik. Baik. Ya. Yi. Yu. Ai. Ai. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian selesai semua kajian kita pada daurah ketiga di hari ini. Harapannya antum jangan bosan-bosan untuk murojaah, ya, untuk murojaah pelajaran, baca kembali kitab yang telah kita kaji bersama, dan juga lebih daripada itu antum praktik secara amaliyah, ya. Baca Al-Quran harus ada waktu. Perhatikan, harus ada waktu yang disisihkan sengaja untuk mempraktekkan sifat-sifat huruf, makhraj huruf ketika dibaca Al-Qurannya. Kalau tidak demikian, lambat nanti perkembangan. Ya, Nah, kita ingin antum akan menjadi a'imah di masjid kaum muslimin, tentunya harus menjadi qudwah. Nah, punya ilmu, ya, jadi contoh. Nah, ketika membaca, subhanallah, orang yang mendengarkan itu, kalau orang tahu ilmu, mendengarkan bacaan itu, subhanallah, tenang gitu kan. Nah, pas panjangnya, sifat-sifatnya, ya, rasanya subhanallah, sejuk hati ini. Kalau kita mendengarkan orang yang bagus bacaannya, sejuk kaya tujuh, bukan masalah suara, ya. Orang yang belajar tajwid, ya, suaranya banyak lebih bagus dari kita, ya, yang lebih merdu, yang lebih, ya, bukan suara apa-apaan. Tapi kalau seorang diberikan kemampuan memberikan suara yang indah, suara yang bagus, maka itu nur ala nur. Nah, itu taufik dari Allah Subhanahu wa Taala, ya. Nah, tapi yang terpenting dari semua adalah kita belajar, praktekkan, sehingga berbuah hasil. Jadi payahnya antum duduk nahan-nahan ngantuk, nahan-nahan main bola, nah, itu ditahan karena belajar. Itu harus ada, jangan kemudian keluar dari sini, ya, gak ada sama sekali asarnya. Perbedaannya ketika baca itu gak ada ketika belajar atau sudah belajar. Nah, ini rugi, rugi antumnya. Ya, jadi berusaha pertama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar kepada Allah, ya, untuk diberikan kemampuan yang baik dalam baca Al-Quran, kemudian berusaha selain tawakal Allah. Baik, nah, insyaallah demikian. Ada yang mau ditanyakan dari pelajar-pelajar kita? Nah, ya, bila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah ta'ala, bila Allah azza wa jalla mempertemukan kita kembali, kita akan bertemu pada daur yang berikutnya. Baik, ila muna subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.